Yang jelas saya ingatkan bahwa asyasa asyariah adalah di dalamnya mengandung unsur-unsur penting sebagai berikut. Satu, siasa syariah itu adalah bertitik tolak dari syar'i, yaitu firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Politik tidak berdasarkan pada itu. Dua, siasa syariah adalah disebut dengan istilah khilafah, imam, daulah. Sedangkan politik tidak menggunakan istilah tersebut. Berikutnya, bahwa di dalam siasat syariah adalah mendapatkan maslahat dan menolak madharat secara syar'i. Jadi mas sekalian, itu adalah yang ketiga. Berikutnya adalah selalu yang berperan di dalam siasat asy-syar'iyyah adalah ahlul ijtihad. Ini perhatikan yang keempat, bahwa orang yang bergelut dalam perpolitikan Islam atau dalam ketatanegaraan Islam atau bab tata kepemerintahan Islam adalah mereka orang yang sampai derajat ijtihad. Jadi bukan orang awam, mungkin lulus SMP, lulus SMA, atau mungkin dia latar belakang umum dan sebagainya. Walaupun kita perlukan bidang-bidang yang lain, tetapi untuk perkara ini adalah yang menjadi fokus penentu terhadap ajaknya pola siasat syariah adalah bertumpu pada ahlul ijtihad. Mereka orang yang mempunyai kemampuan dalam ilmu syar'i yang cukup sehingga segala perkara yang disebut dengan an-nawazil, an-nawazil itu adalah perkara-perkara baru, mungkin peradaban, mungkin pemikiran, mungkin konsep, mungkin tantangan dan segala macam, semuanya akan ditinjau dari mikroskop syariat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akan keluar satu sikap. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Dan itu adalah keluar daripada al-ijtihad. Mari sekalian selesai nomor satu. Kedua, apa peran dan tanggung jawab asyiasah? Peran dan tanggung jawab pada siasah dalam Islam adalah, atau katakan saja kepemimpinan dalam Islam, khalifah dalam Islam adalah disebut oleh al-imam al-mawardi as-syafi'i. Ya, kalau kita di Indonesia bermazhab syafi'i, ini adalah perkataan imam al-mawardi as-syafi'i. Kata beliau, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Dua, antum catat. Bahwa tugas, peran, dan tanggung jawab pemerintah atau politik atau kepemerintahan dalam Islam adalah cukup dua. Nanti dua ini dijabarkan. Tapi dua saja. Pertama adalah, kata beliau, keimaman itu diletakkan, diangkat dalam rangka menjadi khalifah bagi Nabi. Maksud khalifah bagi Nabi adalah apa? Pengganti peran Nabi. Pengganti peran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara apa? Apakah dalam menerima wahyu? Tidak. Karena risalah sudah sempurna. Wahyu sudah terputus. Tetapi dalam dua perkara. Satu, dalam menjaga dan melindungi keajegan al-Islam. Begitu kata dia. Supaya Islam eksis, supaya Islam tegak, supaya Islam kokoh, maka diperlukan suatu sistem, suatu cara, dan cara itu adalah disebut dengan as-siyasah as-syar'iyyah dalam bentuk dan wujud namanya adalah daulah atau khilafah. Kedua, kata beliau adalah siyasat ad-dunya. Siyasat ad-dunya artinya adalah memakmurkan, mengelola, memanage, memakmurkan perkara-perkara yang berkenaan dengan sumber alam. Dunia ini bagaimana bisa makmur? Dunia ini bagaimana bisa maju? Manusia bisa sejahtera? Manusia bisa aman? Bagaimana caranya? Semua itu adalah dalam tanggung jawab seorang khalifah. Cukup dua. Jadi sederhana. Dan tidak perlu untuk bermusyawarah kembali tentang apa yang menjadi peran dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam adalah ternyata cukup diberi dua PR. Satu, adalah menjaga keutuhan, keeksisan al-Islam. Yang kedua adalah bagaimana alam yang Allah amanahkan kepada kita ini menjadi makmur dan bisa bermanfaat bagi umat manusia. Paling sekalian, itu adalah yang kedua. Jadi dengan demikian, maka kepemimpinan atau disebut dengan perpolitikan dalam Islam adalah untuk dua targetan tadi. Ada satu penegas kepada kita setelah yang kedua, yaitu bahwa ternyata teman sekalian, pemerintahan di dalam Islam itu adalah dalam rangka menzahirkan al-Islam, memenangkan al-Islam, menampakkan syariat Islam, mempraktekkan syariat Islam. Kenapa? Karena tadi kan sudah dengar bahwa khalifah, bahwa amir itu adalah bertugas untuk menjadi pengganti peran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana Rasul lakukan, khalifah harus lakukan. Kalau kita dengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita sekalian adalah dalam bentuk berita, kata Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Kata Allah, dialah Allah yang telah membangkitkan, mengangkat seorang rasulnya yaitu bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diberi satu disebut dengan al-huda, petunjuk. Kedua disebut dengan dinul haq, yaitu al-Islam. Untuk diapakan? Untuk diapakan dinul haq dan al-huda ini? Allah katakan li yuzhirahu. Lam ya ta'lil. Orang yang belajar mesti mengetahui bahwa li yuzhirahu. Azhara yuzhiru yuzhira, yuzhira karena lam. Lamnya lam at-ta'lil. Li ajli, agar supaya si rasulahu itu menzahirkannya. Nya itu kembali kepada al-huda dan kepada dinil haq. Berarti rasul diutus untuk menzahirkan al-Islam, memenangkan al-Islam, mewujudkan al-Islam, mempraktekkan syariat al-Islam. Walau karihal musyrikun, kata Allah, betapapun orang-orang musyrik membenci. Anda bisa ambil di sini pelajaran bahwa siapa yang membenci praktek syariat Islam, siapa yang membenci syariat Islam dipraktekkan, diwujudkan, diamalkan, dia mirip dengan apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, walau karihal musyrikun. Siapa yang membenci syariat Islam, berarti dia adalah tergolong dalam kategori orang-orang musyrikun. Hadirin sekalian, jangan menjadi orang musyrik. Karena musyrik adalah tidak akan Allah ampuni. Dan karena itu, kalau tidak ingin menjadi orang yang musyrik, maka berperanlah seperti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang rasul pun memang diberi perintah dan memenang demikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasul diutus untuk memenangkan al-Islam. Kalau kita mengikuti rasul, maka berarti kita juga punya tanggung jawab. Seperti tanggung jawab itu adalah dipikul oleh rasul, kita juga harus memikul tanggung jawab itu, yaitu mendohirkan al-Islam. Ilmu, kajian, pengajian, taklim dimanapun hendaknya punya visi dan misi adalah dalam rangka agar syariat Islam ini adalah zahir seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Kedua, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui Abu Musa Al-Asy'ari bahwa katanya anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang a'rabi, seorang badui datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, ar-rajulu yuqatilu lil magnam, seseorang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. War-rajulu yuqatilu liyuzkar, seseorang berperang agar dia disebut-sebut sebagai pahlawan. War-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, seseorang berperang agar dia menampak atau ditampakkan kedudukannya. Dalam riwayat yang lain, seorang berperang karena keberanian, karena asabiyah, atau karena marah. Atau dalam riwayat yang lain, seseorang berperang karena ingin mendapatkan pujian. Ditanyakan, mana dari sekian banyak orang itu yang disebut dengan fi sabilillah? Jawaban Rasul adalah kata beliau, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan la ilaha illallah yang tinggi, maka dia berarti fi sabilillah. Jadi, saya ingin sampaikan bahwa khalifah atau pemerintah atau pemimpin di dalam Islam adalah dia berperan di sana dalam rangka meninggikan la ilaha illallah. Menurut tinjauan al-Islam, menurut firman Allah, menurut sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin dalam Islam dia bertugas dan bertanggung jawab untuk meninggikan la ilaha illallah. Kalau tidak, maka dia adalah akan sia-sia, akan berdosa dan akan tidak bermanfaat hidupnya. Oleh karena itu adalah bagian yang harus kita ketahui. Poin berikutnya, harus kalian pahami bahwa hakim, penguasa dan pemutus perkara adalah Allah dan Rasulullah. Boleh kita bermusyawarah, boleh kita satu sama lain saling konsolidasi, menampakkan, memperdengarkan pendapatnya dan ra'yunya. Tetapi putusan akhir adanya adalah pada Allah dan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya syirik jika menganggap ada penguasa lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia berupa batu? Apakah dia berupa hewan? Apakah dia berupa tumbuhan? Apakah dia berupa manusia? Siapa yang mengatakan dan meyakini bahwa ada penguasa lain selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak dan berwenang untuk mengambil keputusan, maka orang itu sama dengan telah mengambil Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sekalian, perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 59 sampai dengan 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan seruannya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang beriman? Terpanggil. Kalau tidak beriman, tidak terpanggil. Betul tidak? Antum namanya Ahmad, dipanggil namanya Utsman, menoleh? Tidak akan menoleh. Kalau namanya Ahmad, panggilnya Ahmad. Betul tidak? Ya Ahmad, langsung dia menoleh. Tapi Ahmad dipanggil Utsman, tersinggung dia. Atau tidak menoleh. Allah SWT menyeru, wahai orang-orang yang beriman. Berarti akan menoleh adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan menoleh. Ini perkataan penting. Apa? Kata Allah SWT, ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada ar-rasul. Lalu setelah itu, tidak diulang saatnya. Wa ati'u ulil amri, begitu? Tidak. Allah mengatakan, wa ulil amri minkum. Wawunya ataf semuanya. Tetapi pengulangan kata mempunyai fungsi tertentu dalam bahasa Arab. Ati'u diulang dua kali, Allah dan Rasulnya. Tetapi ulil amri tidak pakai menggunakan ati'u. Walaupun perintahnya adalah mentaati ulil amri. Artinya, kapasitas taat kepada ulil amri tidak sebesar kapasitas taat kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa dalilnya diantaranya adalah kata Allah SWT, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Jika kalian saling berselisih, bertengkar, salah paham dalam suatu perkara, mungkin rakyat dengan rakyat, mungkin pemimpin dengan pemimpin, mungkin pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, apa saja, perkara apa saja, antara siapa saja. فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ. Jika kalian berselisih, bertentangan, فِي شَيْءٍ. Dalam perkara sesuatu apa? Tidak jelas, pokoknya sesuatu. Apakah perkara ataukah dari perkara siapa? Apa kata Allah SWT? Farudduhu ilallahi warrasul. Maka kembalikan perkara itu kepada Allah, kembalikan perkara itu kepada Rasulullah. Berarti menunjukkan bahwa Allah adalah pemutus perkara, Rasul adalah pemutus perkara, dan walaupun ditetapkan oleh ulil amri, tapi kalau tidak sesuai dengan putusan Allah dan Rasulnya, tidak patut untuk ditaati. Karena itu dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innama atta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin, fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada siapapun kalau itu adalah dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada selain Allah dan Rasul tidak mutlak. Kalau taat pada Allah dan Rasulnya kita taati, tidak taat pada Allah dan Rasulnya tidak kita taati. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Kata Allah, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian mengembalikan perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya, yang demikian itu adalah lebih baik, lebih apa? Termasuk cara mengembalikan perkara untuk perkara yang lebih baik dan cara yang lebih baik. Selanjutnya, belum berhenti ayat itu. Teruskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara?" Tidakkah kamu melihat? Ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima anzalallahu ilaih. Lihat enggak kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang mengklaim, mengaku bahwa dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada apa yang Allah turunkan kepadamu, mu di sini Muhammad. Wa ma unzila min qablik, juga beriman kepada apa yang Allah turunkan sebelummu, Muhammad. Lalu orang yang mengaku beriman tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyataha kamu ila taghut. Mereka justru cenderung, justru berhasrat, justru berkeinginan, justru condong untuk menjadikan taghut sebagai pemutus perkara. Waqad umiru an yakfuru bihi. Padahal Allah telah memerintahkan agar mereka kafir terhadap taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahu dalalan ba'ida. Allah atau syaitan menghendaki agar mereka sesat dengan sesat yang sangat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Kata Allah, jika dikatakan kepada mereka, mari kita rujuk kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul. Satu, mari kita merujuk kepada apa yang Allah turunkan. Berarti apa? Al-Qur'an. Wa ilar Rasul, dan kepada Rasul maksudnya adalah As-Sunnah. Berarti kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah. Apa sikapnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, adalah dikatakan di sini, ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kamu akan lihat orang-orang munafik akan menghalangi kalian dari perkara itu dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi bagi sekalian, menurut Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila ada orang yang diajak menjalankan syariat Allah, kemudian dia tidak mau, bahkan menghalangi, dia adalah orang-orang munafik. Menurut Allah Subhanahu wa taala, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan lihat orang-orang munafik akan menghalangi dari perkara itu. Apabila syariat Allah didakwahkan, diajarkan agar dipraktikkan, mereka kemudian mengatakan tidak perlu, tidak usah, terbelakang, kurang dan sebagainya. Itu adalah siapa yang mempunyai sikap seperti itu, adalah kalau menurut Allah orang seperti itu adalah orang-orang munafik. Mungkin mereka mengaku muslim, tapi mereka adalah munafik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, kembali kepada masalah bahwa sesungguhnya muslim hendaknya meyakini bahwa keputusan itu adanya adalah pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mengikuti manusia selama dia dalam taat pada Allah dan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, tidak ada kewajiban untuk mentaati apa yang menjadi keputusan selain Allah dan Rasulullah tersebut. Poin berikutnya adalah seorang pemimpin atau seorang hakim, seorang penguasa, dia adalah bertanggung jawab penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, jangan dikira bahwa seorang pemimpin itu mudah begitu saja. Kalau saja orang bertanggung jawab pada manusia, dia bisa pasang sekian pengacara untuk mencari rekayasa dan skenario agar dia menang dalam permasalahannya. Dengan uang yang dia miliki, dengan rekening yang sekian banyak dan isinya sekian banyak, dia bisa salurkan. Tolong menangkan urusan saya. Tolong menangkan urusan saya. Dia bisa pasang tim dan seterusnya. Tetapi jangan lupa bahwa dia akan mati masuk ke lubang sempit. Dan Allah SWT selalu mengikuti dan mengawasi dia. Dan dia tidak pernah akan menang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Rasulullah SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang siapa yang dia pimpin. Oleh karena itu, orang yang tahu, orang yang berakal, orang yang sadar akan betul mengetahui bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu adalah identik dengan tanggung jawab. Bisa jadi orang yang menikmati tetapi dia yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia jadikan sebagai objek padahal dia yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang berpikir tentang bisnis dan investasi yang sesungguhnya, dia akan berpikir banyak ketika dia ingin dan ambisi menjadi seorang penguasa, karena ternyata adalah bahwa jabatan kepemimpinan dan kekuasaan itu adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kata beliau, "Ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yastar'ihillahu ra'iyatan, Allah angkat dia sebagai ra'i terhadap ra'iyat." Perhatikan kalimat yastar'i. Yastar'ihi, kalau siapa yang belajar bahasa Arab, adalah berasal dari ra'a, yar'a, ra'iyatan. Ra'iyah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rakyat. Rakyat itu dulunya adalah bahasa Arab. Dia adalah berasal dari kata ra'iyatun. Orang yang memimpin ra'iyah disebut ra'i. Para sekalian, orang ini kata Rasulullah yastar'ihi. Yastar'ihillahu ra'iyatan. Allah yang memilih dia. Allah yang meminta dia untuk menjadi seorang ra'i. Ada satu isyarat di sini bahwa ternyata kepemimpinan itu adalah atas taufik, petunjuk dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang ambisi mencarinya. Para jemaah sekalian, berikutnya adalah kata Rasulullah SAW, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi. Ketika dia mati, matinya dia dalam keadaan menzalimi, menganiaya rakyatnya, maka apa? Kata Rasulullah SAW, illa haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan bagi orang itu untuk masuk ke dalam syurga. Betapa nasabah. Dia mungkin di dunia boleh berbangga, tapi juga seimbang dengan gelisahnya, betul tidak? Dunia ini tidak ada yang nikmat dengan mutlak. Ketika dia menikmati jabatannya, dia juga adalah harus beresiko, berhadapan dengan berbagai resiko. Artinya adalah nikmat itu tidak mutlak. Berbeda dengan nikmat di surga. Kita menikmati tetapi tidak pernah berpikir resiko. Para jemaah sekalian, orang tersebut ketika mati zalim terhadap rakyatnya, Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini adalah teori kepemerintahan dalam Islam, bahwa ternyata seorang pemimpin itu adalah bertanggung jawab dan dia tidak boleh beraniaya terhadap rakyatnya. Siapa yang aniaya, bahwa dia adalah haram untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, "Man talaba qada'al muslimina hatta yanalahu, tsumma ghalaba 'adluhu jawruhu, falahul jannah. Wa man ghalaba jawruhu 'adluhu, falahun nar." Kata Rasul, barang siapa yang mencari qada' al-muslimin, perkara yang dia bisa memutuskan perkara-perkara kaum muslimin, termasuk jalan pemerintah, qadhi, pengadilan, hakim dan seterusnya, sehingga dia mendapatkannya, lalu ketika dia menjabat itu adilnya menguasai dan mengalahkan kezalimannya, maka dia berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kata Rasul, jika kezalimannya mengalahkan keadilannya, berarti cenderung zalim, maka dia berhak atas api neraka. Para sekalian, ternyata selalu bahwa kepemimpinan dalam Islam, perpolitikan dalam Islam selalu dibayang-bayangi dengan al-jannah dan an-nar. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan Rasulullah SAW, hendaknya meyakini dan memahami betul apa yang menjadi konsekuensi seperti dalil-dalil hal itu, sehingga dia harus mempersiapkan diri untuk dihisab di hadapan Allah SWT. Apabila dia adalah berbuat zalim, maka dia harus siap masuk neraka. Apabila dia berbuat adil, maka siap menerima balasan dari Allah berupa al-jannah. Para jemaah sekalian, poin berikutnya. Poin berikutnya adalah bahwa tidak ada apapun selain keputusan Allah adalah hawa nafsu. Selain keputusan Allah adalah hawa nafsu. Siapa saja datangnya? Apakah dari manusia seluruhnya di dunia ini? Seluruh manusia di dunia ini sepakat, tetapi tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maka itu adalah hawa nafsu. Semuanya hawa nafsu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 49 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Afa hukmul jahiliyyati yabghun?" وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Kata Allah, dan hendaknya putuskanlah perkara itu dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Jauhi mereka dari memfitnahmu dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling, ketahui bahwa Allah ingin memberikan musibah dengan dosa apa yang mereka miliki satu sama lain. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu adalah fasik. Lalu kata Allah, apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Allah lalu bertanya, siapa lagi hukum yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Tentu kalau kita kaji dari tafsir ayat ini akan banyak sekali pelajaran bagi kita. Tapi saya ingin tekankan kali ini adalah bahwa hukum selain hukum Allah, ketetapan selain ketetapan Allah adalah ketetapan hawa nafsu. Dan karena itu wajar kalau kemudian Allah turunkan berbagai bencana. Karena kata Allah, innama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Mereka berbuat dosa dengan perkara itu. Karena itu Allah timpakan pada mereka musibah. Ada dalam hadis. Pada yang sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Barang siapa pemimpin-pemimpin atau politisi atau pemerintah tidak menerapkan, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, kecuali Allah akan turunkan di tengah-tengah mereka selalu ada baksun. Apa baksun itu? Musibah, cekcok, perang saudara, kelaparan, jauh dari sejahtera, tidak aman, dan banyak lagi problema yang muncul karena mereka tidak menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu baksun membayangi mereka karena mereka adalah tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah termasuk perkara yang harus kita ingat. Dan kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, selain hukum Allah, selain ketetapan Allah dan Rasulnya adalah hukum jahiliyah. Allah berfirman, apa hukumul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Lalu kata Allah, man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Itu kata Allah, lalu kita tidak menjawab balas? Ya Allah, yang paling benar, yang paling baik adalah hukum-Mu. Kan begitu mestinya. Kalau kita yakin, tapi kalau tidak yakin, karena kata liqaumin yuqinun, bagi mereka yang yakin. Karena mereka tidak yakin, maka mereka meyakini bahwa hukum jahiliyahlah yang benar. Jadi, jangan sekalian yakini bahwa selain ketetapan Allah, selain hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum jahiliyah. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berikutnya adalah poin yang lain. Para jemaah sekalian, berikutnya adalah di dalam Islam dan dalam tata pemerintahan Islam. Adanya pemerintahan Islam adalah dalam rangka menegakkan keadilan. Yang adil itu sesuai dengan adilnya menurut Allah, bukan adil menurut manusia. Kalau dalam timbangan itu adil itu adalah lambangnya kan timbangan, betul tidak? Timbangan itu seimbang, betul tidak? Jadi tidak miring ke sini, tidak miring ke sini. Dia berada dalam keadaan seperti ini. Itu adalah lambang. Tetapi para jemaah sekalian, dalam pandangan Islam, adil itu adalah memihak. Saya ulangi, Adil itu menurut Islam adalah memihak. Memihak pada siapa? Memihak kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memihak kepada selain itu. Boleh kita tidak berpihak pada ini dan itu, tetapi kita berpihak adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kata Rasul, wallahi lau sarafat Fatimah bintu Muhammadin. Kalau seandainya Fatimah anak Muhammad, putri Muhammad itu adalah mencuri, laqata'tu yadah. Aku akan potong tangannya. Padahal sekalian kalau kita lihat bahwa mencuri adalah potong tangan, itu pelajarannya. Kedua adalah tidak pandang bulu. Dia adalah orang yang rafi' atau orang yang wadi', orang yang tinggi derajatnya, statusnya, atau orang yang jelata. Semuanya dalam pandangan hukum adalah sama. Padahal sekalian teori ini bukan saja teori, tetapi juga adalah praktek. Oleh karena itu, maka para sekalian, adil menurut Islam adalah berpihak kepada kebenaran yang datang dari Allah, bukan berpihakan kepada misalnya KUHP atau sejenisnya. Keberpihakan kita adalah pada apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak tentang masalah ini. Saya bawakan satu saja, misalnya surat An-Nisa ayat 58. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli." Jika kalian memutuskan perkara di antara manusia, maka kata Allah, putuskanlah dengan cara yang adil. Lalu, perhatikan ada ancaman yang besar dari Rasulullah SAW. Kata beliau, ma min amirin asrah illa wahwa yu'tabih yawmal qiyamah maghlulan hatta yakuffahu al-adlu au yubiqahul jawru. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang amir. Amir memimpin 10 orang. Dia memimpin 10 orang saja. Kalau lebih tentu lebih berat lagi. Memimpin 10 orang. Satu dari 10 orang itu jadi pemimpinnya. Kemudian dia ternyata tidak berbuat adil. Maka dia pada hari kiamat akan datang menemui Allah dalam keadaan terbelenggu. Dan terbelenggu itu, belenggu itu akan Allah lepas. Dilepas oleh keadilannya atau dijerumuskan oleh kezolimannya. Tapi sekalian ini adalah perkara yang besar. Dan karena itu, kalau seandainya bahwa sistem pemerintahan itu adalah ada dan eksis, maka kita akan kembali jaya dan sejahtera sebagaimana telah tergores di dalam sejarah yang tidak mungkin dihapus. Mari sekalian, itu adalah poin.